هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله ورجم سقليان ورحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Salawat dan salam semoga sentiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Masyarul muslimin azakumullah. Sekarang kita akan masuk pada bab baru pada halaman 34. Babun fi bayani sifatil wudu. Yaitu bab yang menjelaskan tentang sifat atau cara wudu atau rangkaian wudu. Ba'da an arabta syara'it al-wudu wa fara'idahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuh. Setelah anda mengetahui syarat-syarat wudu dan fardu-fardu dan sunnah-sunnah wudu sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu. وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن، yaitu sifat-sifat wudu yang sempurna, yaitu yang mencakup fardu-fardu wudu, sunnah-sunnah wudu, mustauhatan min nususis syara', yaitu yang dirangkum, yang diringkas dari nas syara', baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لِتَعْمَلَ عَلَى تَطْبِيقِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Agar anda dapat menerapkannya insyaAllah. فَصِفَةُ الْوُضُوءِ. Adapun sifat-sifat wudu. Yang pertama, أَيَّنُّيَ الْوُضُوءَ لِمَا يُشْرَعُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا. Sifat atau cara wudu yang pertama, yaitu dia berniat wudu terhadap apa yang disyariatkan baginya untuk berwudu, baik berupa salat ataupun yang semisalnya. Jadi niat dalam berwudu ini sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan syarat sahnya wudu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an-niyatu syartun fi sihhatil wudu wal ghusli wat tayammum bila khilafin indana. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jadi niat merupakan syarat sahnya wudu, tayammum dan mandi, bila khilafin indana, ini tanpa ada silang pendapat di kalangan kami, ini di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Oleh karenanya, apabila seorang ketika dia berwudu tapi dia tidak berniat, maka wudunya tidak sah. Karena setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'in ma nawa." Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa inna malikul limri imma nawa. Masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian selanjutnya, sifat wudu selanjutnya, summa yaqula bismillah. Kemudian dia membaca bismillah, yakni at-tasmiyah. Dan apabila dia mau menambahnya dengan Ar-Rahmanir-Rahim, maka ini dibolehkan sebagaimana keterangan Syaikh Shaleh Al-Fauzan pada pembahasan sebelumnya. Jadi dia membaca basmalah, bismillah, kalau dia menambah dan Ar-Rahmanir-Rahim maka ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut jumhur ulama bahwa membaca at-tasmiyah ketika wudu hukumnya adalah sunnah. Sekalipun di sana ada khilaf para ulama sebagaimana penjelasan yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sebagian para ulama mengatakan wajib dan sebagian para ulama, ini jumhur ulama, mengatakan sunnah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Thumma yaksila kaffaihi thalatha marrat. Kemudian berikutnya, yakni sifat wuduk berikutnya, dia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Dan ini hukumnya sunnah. Jadi secara umum kita katakan bahwa membasuh kedua telapak tangan, ya, ini hukumnya sunnah. Dan lebih sangat ditekankan lagi, yaitu ketika bangun dari tidur. Jadi mencuci kedua telapak tangan itu lebih ditekankan lagi, yaitu apabila bangun dari tidur. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalasan." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia langsung menyelupkan atau masukkan tangannya ke dalam bejana hatta yaghsilaha thalasan, sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri ayna batat yadu, karena dia tidak tahu di mana tangannya nginap semalam. Nah. Thumma yatamadmadu 3 marrat wa yastanshiqu 3 marrat. Kemudian setelah dia mencuci 2 telapak tangannya 3 kali, selanjutnya dia berkumur-kumur dan istinsyak selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali dan istinsyak 3 kali. Nah. Adapun ya berkumur-kumur dan istinsyak ini afdalnya dengan satu kali cidukan. Jadi sebagiannya untuk berkumur-kumur dan sebagiannya untuk istinsyak. Tidak dipisah, ya. Adapun kalau mau dipisah maka ini tidak masalah. Tapi afdalnya satu cidukan itu sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagiannya untuk istinsyak. Satu cidukan, ya. Nah, ini sebagian air ini untuk berkumur-kumur dan sebagainya untuk istinsyak. Dan ini yang afdalnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa kana yatamadmadu wa yastanshiqu taratan bi ghurfah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkumur-kumur dan istinsyak, kadang-kadang beliau dengan satu cidukan. Wa taratan bi ghurfatain, kadang-kadang dengan 2 cidukan. Wa taratan bi thalas, dan kadang-kadang juga dengan 3 kali cidukan. Wa kana yasilu bainal madmadati wal istinsyak, dan beliau menggabungkan, ya, antara berkumur-kumur dengan istinsyak. Artinya apa? Air yang dipakai untuk berkumur-kumur dan istinsyak tidak dipisah. Tidak dipisah. Insyaallah, ya. فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. Dan sebagian air itu beliau gunakan untuk berkumur-kumur dan yang sebagiannya itu untuk istinsyak. Demikian keterangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 185. Kita lanjutkan. Wa yunthirul ma'a min anfihi bi yasarihi. Kemudian setelah dia istinsyak, ia memasukkan air ke dalam hidungnya. Wa yunthirul ma'a min anfihi bi yasarihi. Kemudian dia mengeluarkan air tersebut dari hidungnya pakai tangan kanan. Jadi istinsyak itu artinya mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kanan. Ini makna istinsyak. Oleh karenanya Al-Imam Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzibu Al-Asma wal Lughat jilid 2 halaman 159 sampai 160 beliau mengatakan bahwa mana al-istinsar yaitu ikhrajul ma'i minal anfi ba'dal istinsyak, yaitu mengeluarkan air dari hidungnya setelah istinsyak, itu setelah memasukkannya itu dengan tangan kiri. Ini makna al-istinsar. Jadi untuk istinsar sebagaimana disebutkan oleh penulis ini itu sunahnya dengan tangan kiri, sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan fal mustahabbu ay yakuna bil yusra, sunnahnya ketika istinsar itu dengan tangan kiri. Wastadalla bi hadis Ali radhiyallahu anhu, dan beliau berdalil dengan hadis dari hadis Ali radhiyallahu anhu annahu da'a bi wudu'in fatamadmada wastansaqa. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta untuk didatangkan air. Kemudian beliau berwudu, berkumur-kumur dan istinsyak. Wa nasara bi yadihi al-yusra. Kemudian setelah istinsyak, beliau mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kanan, la tangan kiri. Fa fa'ala hadza thalasan. Dan beliau melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Summa qala hadza tuhuru nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka seperti inilah cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung pakai tangan kiri. Keterangan yang sama juga pernah disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni jilid 1 halaman 157. Wa yustahabbu ayyatamadmada wa yastansiqa biyumnahu. Disunahkan ketika berkumur-kumur dan istinsyak itu pakai tangan kanan. Thumma yastansiru biyusrahu. Kemudian untuk istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri. Naam. Adapun terkait tentang hukum istinsar yang dijelaskan oleh para ulama, sekalipun di sana ada khilaf para ulama tentang masalah hukumnya, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, namun jumhur para ulama mengatakan bahwa hukum istinsar itu adalah sunnah. Ini menurut jumhur para ulama. Mereka berdari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir thalathan." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Karena syaitan itu menginap di dalam hidungnya. Oleh karenanya dalam hadis ini diperintahkan apabila salah seorang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia masukkan air, kemudian dia keluarkan. Karena apa namanya syaitan dia nginup di hidungnya. Oleh hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa istinsar itu hukumnya sunnah. Nah. Kemudian berikutnya sifat wudu berikutnya wa yaghsila wajhahu 3 marrat. Setelah apa namanya berkumur-kumur istinsyaq dan istinsar, kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah. Di sini beliau jelaskan tentang batasan muka. Tapi ini mungkin tidak perlu kita baca. Kita langsung saja. Summa yaksilu yadaihi ma'al mirfiqain 3 marrat. Ya, setelah mencuci muka 3 kali, selanjutnya apa? Membasuh kedua tangan bersama kedua siku 3 kali. Ini tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar, kan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi kemudian membasuh kedua tangan bersama kedua siku 3 marrat, itu sebanyak 3 kali. Wa haddul yadi huna, adapun batasan tangan, min ru'usil asabi'i ma'al adhafiri ila awalil adud. Adapun batasan tangan yaitu mulai dari ujung jari jemari. Mulai dari ujung jari jemari dan masuk juga kuku. Ila awalil adud, sampai bagian bawah bahu. Ini batasan tangan. Oleh karenanya ketika kita berwudu, maka mulai dari mana? Dari ujung jari jemari, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Oleh karenanya ketika ada orang berwudu, kemudian dia mulai basuhnya dari sini, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Karena ada sebagian anggapan dari orang awam, kata mereka, karena kita di awal wudu sudah membasuh tangan. Oleh karenanya ketika membasuh telapak tangan, maka dari sini. Maka anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah, sehingga wudunya tidak sah. Maka yang benar, kita wudu dari sini. Karena yang namanya batasan tangan itu mulai dari ujung jemari tangan sampai apa namanya bagian bawah bahu atau siku ini, bawah lengan sini. Wala budda ayuzila ma 'allaqa bilaydain qabla al-ghusli min ajin wa tinin wa sibgi kathifin 'ala al-adhafir hatta yabtalagha bima al-wudu. Kuna di sini boleh mengatakan maka harus untuk menghilangkan sesuatu yang nempel pada kedua tangan sebelum mencuci, ya, berupa ajin, adonan, atau tanah liat, atau cet, kuku yang semisalnya, sampai air wudu itu benar-benar masuk pada kulit, atau benar-benar menyentuh kulit. Kemudian berikutnya, ثُمَّ يَمْسَحَ كُلَّ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. Kemudian mengusap seluruh kepala, bukan sebagian, ya, bukan sebagian. Karena sering kita lihat orang-orang awam ya, ketika berwudu yang diusap hanya sebagian kepala. Sebagian kepala. Maka yang benar yaitu diusap seluruh kepala. Wa udhunaihi marratan wahidatan. Kemudian juga kedua daun telinga dengan 1 kali usapan. Bima in jadidin ghairil balal albaqi min ghusli yadayhi, yaitu dengan air baru, bukan dari bekas air dari mencuci kedua tangan, ya. Jadi untuk mengusap seluruh kepala dan juga mengusap kedua daun telinga, yaitu dengan air baru, bukan bekas air yang dipakai untuk mencuci kedua tangannya. Berapa kali? Yaitu 1 kali. Wasifatu mashir ra'si ay yad'a yadayhi mablulatain bil ma' ala muqaddami ra'sihi. Dan sini boleh sebutkan atau jelaskan bagaimana sifat atau cara mengusap kepala. Beliau katakan di sini sifat atau cara mengusap kepala, ayyadha yadayhi mablulatain bil ma' ala muqaddami ra'sihi, yaitu dengan meletakkan kedua tangan ya dalam keadaan basah di kepala ini, apa namanya, di bagian depan kepala di sini, dan kedua tangannya dalam keadaan basah dengan air. Wa yamurruhuma ila qafahu, kemudian jalan, apa namanya, tangannya ini dijalankan sampai ke tengkuk, kemudian apa, dari bagian depan kepala dari sini, kemudian dijalankan sampai ke tengkuk. Summa yaruddahuma ila al-mawdi alladhi bada minhu, kemudian dia kembalikan ke depan, karena mulai dari depan. Di sini meletakkan kedua tangan dari apa namanya bagian depan kepala, kemudian dijalankan ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Oh, insyaallah ya. Nah. Summa yadkhulu usbu'aihi as-sababatain fi khirqi udhunaihi. Kemudian setelah dia mengembalikan ke depan, baru dia memasukkan kedua apa namanya jari telunjuknya ke lubang telinganya. Begini. Wa yamsaha dhahirahuma bi ibhamihi. Itu dengan ibu jari dia mengusapnya begini. Insyaallah ya. Nah. Kalau untuk masukkan pakai jari telunjuk, untuk mengusap bagian luarnya pakai ibu jari. Makanya disebutkan di sini wa yamsaha dhahirahuma bi ibhamihi. Adapun daun telinga bagian luar diusap dengan apa namanya? Ibu jari. Begini. Nah, ini kadang sering kita jumpai ya. Kadang ada sebagian orang-orang ketika berwudu, ketika mengusap telinga, air yang diusap pakai telinga itu tidak apa namanya dibedakan ya, untuk kepala apa namanya lain, dan air dipakai untuk mengusap kepala lain. Oh, insyaallah ya. Jadi yang benar adalah disamakan sekali, itu air yang dipakai untuk mengusap kepala itu juga dipakai untuk mengusap telinga. Kemudian juga kesalahan orang-orang awam ketika berwudu, ketika mencuci apa namanya telinga, dipakai begini saja, gini. Begini. Lah hal itu. Iya. Selalu kecil. Iya. Jadi yang benar seperti ini, diusapkan begini. Jadi jari jemari di apa? Telunjuk dimasukkan, kemudian bagian luarnya diusap dengan ibu jari. Kemudian berikutnya. Summa yaksil rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'bain. Kemudian membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali bersama apa namanya kedua mata kaki. Wal ka'bani huma al-'idhamani annati'ani fi asfalis saq. Dan di sini belum sebutkan yang dimaksud dengan kedua mata kaki, yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Ini namanya al-ka'ban, yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Wa man kana maqtu'al yad aw ar-rijl, dan barang siapa yang dia tangan atau kakinya buntung, fa innahu yaghsilu ma baqiya min adh-dhira aw ar-rijli, maka cukup dia membasuh bagian yang tersisa dari lengan ataupun kakinya. Fa in quti'a min mifsalil mirfaq ghassala ra'sal adun, kalau yang terpotong itu adalah bagian siku, ghassala ra'sal adun, maka dia hanya membasuh atau mencuci lengan bagian bawah. Tapi insyaallah ya. Kalau yang terpotong itu bagian dari siku, maka cukup yang dibasuh adalah bagian lengan pada bagian bawah. Wa in quti'a minal ka'b, kalau yang terpotong itu bagian dari mata kaki, ghassala tarfasa, maka yang dibasuh itu adalah ujung betisnya. Jadi qawlihi ta'ala berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa qulhu sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah atau suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka dalah kalian lakukan perintah tersebut semampu kalian. Fa idza wasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata, apabila dia sudah mencuci sebagian dari yang diperdukan, maka sungguh dia telah melakukan semampu dia. Jadi intinya, apabila orang itu buntung baik kakinya ataupun tangannya, kalau yang terpotong itu bagian dari sikunya, maka cukup dengan membasuh bagian lengan, bagian bawah. Apabila yang terpotong itu misalkan mata kakinya, maka yang dibasuh itu adalah ujung betisnya. Karena di dalam agama ini Allah tidak memberatkan kita. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada kalian semampu kalian. Nah, maka selesailah rangkaian wudu. Itu insyaallah ya. Ini sudah marut insyaallah perlu kita jelaskan secara panjang lebar. Kemudian kita lanjutkan, summa ba'dal faragi bin al-wudu 'ala sifat allazi dzakarna. Kemudian setelah kita selesai dari wudu dengan cara yang kita sebutkan tadi, yarfa'u basarahu ila sama, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit, wa yaqulu ma warada an yusallam min al-adiyah fi hadhil halah, kemudian dia membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalika di antaranya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi ini di antara doa-doa wudu. Karena redaksi atau doa wudu ini banyak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain menyebutkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini di antara doa-doa yang dibaca setelah selesai berwudu. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah. Wal munasabatu fil ityan bi hadza dzikr wa du'a ba'da al-wudu. Kemudian di sini beliau jelaskan dan sisi kesesuaian ya untuk membaca doa atau zikir setelah wudu, annahu lamma kana al-wudu'u taharatan lidh-dhahir. Ketika wudu merupakan penyuci atau pembersih untuk zahir, nasibu dzikri taharatil batin, maka sangat pas atau sangat cocok untuk menyebutkan, yaitu untuk membersihkan batin. Bagaimana? Bitauhid wa taubah, yaitu dengan tauhid dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huma a'dhabul mutahhirat, di mana dengan mentauhidkan Allah dan bertobat kepada Allah, ini merupakan pembersih-pembersih yang paling besar. Fa idza jama'a lahu at-tuhuran, apabila terkumpul atau tergabung dua tuhur, dua suci, tuhurul zahir bil wudu, yaitu bersihnya zahir dengan wudu, wa tuhurul batin bit tauhid wa taubah, dan sucinya batin dengan tauhid dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salaha lidukhuli ala Allah wa wukufi bayna yadaihi wa munajatihi, maka sudah layak untuk menghadap kepada Allah SWT dan berdiri depan Allah SWT dan bermunajat kepada Allah SWT. Wala ba'sa ayansifal mutawaddi'u a'da'ahu min ma'il wudu' bimashi bikhirqatin wa nahwiha. Kemudian tidak masalah bagi orang yang berwudu dia mengeringkan bagian anggota wudunya selepas wudu. Maka ini tidak masalah, baik dengan handuk maupun yang lainnya seperti tisu atau yang lainnya, maka ini tidak tidak masalah insyaallah. Nah, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menjelaskan dalam kitab beliau Kitab Al-Mughni di satu halaman 195, la ba'sa bi tansyifi a'dha'ihi bil mindil min balil wudu wal ghusl. Maka tidak masalah untuk mengeringkan, ya, untuk mengeringkan bagian-bagian anggota wudu, baik dengan mindil, yaitu dengan tisu. Wahwal manqulu anil imami Ahmad. Sebagaimana ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah wa kathirun min ahlil ilam wahwal asah. Dan kebanyakan juga para ahlul ilmi mendapat seperti itu, dan inilah pendapat yang lebih benar. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga beliau pernah ditanya tentang hukum mengeringkan anggota wudu setelah berwudu. Beliau mengatakan tansyiful a'dha ila ba'sa bihi li'annal asla adamul mana. Jadi mengeringkan anggota wudu setelah berwudu baik dengan handuk atau dengan tisu atau yang lainnya, maka ini tidak masalah, kata beliau, li'annal asla adamul mana. Karena secara asal itu tidak dilarang. Nah, jadi intinya bahwa mengeringkan anggota wudu setelah berwudu baik dengan tisu atau dengan handuk atau yang semisalnya, maka ini dibolehkan dan tidak masalah, dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana tadi kita sebutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik. Summa 'alam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha. Ketahuilah bahwa wajib ketika berwudu itu menyempurnakan wudu, wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimu kulli 'udwin bil ma, yaitu dengan membasuh anggota wudu dan meratakan air pada setiap anggota wudu dengan air. Wa la yatruku minhu shay'an lam yasubhu al ma. Kemudian tidak boleh dia meninggalkan atau membiarkan sesuatu dari anggota wudunya tidak terkait dengan air. Karena di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ra'a Nabi sallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi. Nabi sallam pernah melihat ada seseorang ketika wudu dia membiarkan ada seukuran kuku di bagian kakinya tidak terkena air. Kemudian faqalah Nabi sallam mengatakan irji fa ahsin wudu'a. Maka kembalilah atau ulangilah wudu'mu dan perbaguslah wudu'mu. Maka data hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, maka adalah ketika kita berwudu, maka adalah kita menyempurnakan wudu kita, itu dengan membasuh anggota wudu kita, dengan meratakan semua anggota wudu kita dengan air. Wa anna ba'dhi azwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'dhi qadamihi lum'at qadri dirham lam yusibha al-ma. Kemudian diceritakan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat dan di sebagian kakinya ada seukuran koin dirham yang tidak terkena air. Fa'amarahu ayyu'idal wudu'a was-shalah. Kuna Nabi sallam merintahkan untuk mengulangi wudunya dan salatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wailun lil alqabi minan nar. Maka celakalah atau lembah wail bagi orang-orang yang tidak bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudu. Wadzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahhulu fi ta'ahidihima. Karena terkadang kedua tumit ini kadang disepelekan sehingga dia tidak terkena oleh air wudu. Kadang yang jelas kita asal-asalan saja. Yang penting sudah membasuh kaki, adapun kedua mata kaki kadang kita sepelekan. Maka dikatakan di sini wadzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahhulu fi ta'ahidihima. Dan ini kadang-kadang kita apa namanya sepelekan. Fala yasilu ilaihi ma'al ma', sehingga air tidak sampai kepada kedua dua mata kaki. Aw tabqa fihi ma baqiyatan la ya'umha al ma', sehingga ada sebagian tersisa tidak terkena air. Wa yu'adzabani bin nar bisawbi dzalik, sehingga dengan sebab itu dia diazab di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagian dari hadis yang Abu Dawud, innahu la tatimmu salatu harikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah, sungguhnya tidak sempurna salat salah seorang dari kalian sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana diperintahkan. Wa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain, kemudian dia membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai kedua siku. Summa yamsah bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn, kemudian mengusap seluruh kepalanya dan membasuh kedua kakinya bersamaan dengan dua mata kaki. Summa alam ayyuhal muslim annahu laysa ma'na isbaghil wudu kathratu sabil ma, kemudian ketahuilah bahwa bukan bermakna yakni menyempurnakan wudu itu bukan maknanya yaitu menggunakan banyak air. Bal ma'nahu ta'mimul udwi bidriyanil ma'alaihi kullihi, tapi maksudnya adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota wudu. Wa amma kathratu sabil ma'i fahada israfun manhiun anhu, adapun menggunakan air dengan air yang banyak maka ini termasuk melampaui batas atau berlebihan yang terlarang. Bal qad yuksiru sabil ma' la yatatahhir taharatan wajibah, bahkan ketika kadang-kadang menggunakan air yang banyak malah tidak membersihkan yang wajib. Wa idza hasala isbaghul wudu ma taqlilil ma fa dhahwal mashru, apabila menyempurnakan wudu dengan menggunakan air yang sedikit maka inilah yang disyariatkan. Wa qad tsabata fi sahihain annahu sallam kana tawaddha bil mud wa yaktasilu bis sa ila khamsati amdan, maka dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sok sampai lima mud. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berwudu maka tidak boleh kita sampai berlebihan, ya, karena yang dituntut ketika berwudu atau yang disyaratkan yaitu dengan menggunakan sedikit air tapi wudunya sempurna, yaitu dengan apa namanya meratakan air ke seluruh anggota wudunya. Mohon insyaallah ya. Nah, kadang banyak kita lihat ketika berwudu pakai keran, subhanallah, kayak pemadam kebakaran. Nah, maka ini adalah termasuk yang dilarang. Ini termasuk israf yang melampaui batas. Mungkin sampai di sini kunjungi kita. Jazakumullah. Kita cukupkan di sini. Allahu al-musawab sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Apanya nah agak batuk, subhanallah. Ustaz, masalah jumlah